Daripada hanya rencana, hanya bisa jadi wacana. Aku tak tahu harus bagaimana. Daripada ngikutin kamu, kurang lebih tak akan tahu misteri di balik semua itu. Katanya hanya bisa menerka-nerka, aku tak akan tahu jawabannya. Daripada ngikutin kamu, kurang lebih tak akan tahu misteri di balik semua ini. Tanpa coba sendiri, apapun hasil nanti, coba lagi, tak pernah takut gagal, takkan pernah menyesal, apapun hasil nanti, coba lagi, tak takkan menyesal.